ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، ونبدأ برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلم صباح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، أو كما قال هذا الصحيح متفق عليه. سيد أبي هريرة رضي الله عنه، نبي صلى الله عليه وسلم بالسبدة، سبدة النبي: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. سبدة النبي صلى الله عليه وسلم، kata dia Allah subhanahu wa ta'ala ketawa kepada dua orang laki-laki yang saling bunuh, membunuh di antara satu sama lain. Dalam hadis ini digunakan perkataan yadhak. Yadhak ni maksud dia gelak, gelak bunyi suara tu yadhak. Di sisi ulama salaf, dia kata sesuatu takwil apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kalau Nabi kata ya yadhakullah, Allah ketawa, maka Allah ketawa. Bagaimana yang kata ketawa Allah itu laisa kamitslihi syai, tak ada satu yang serupa. Ketawa Allah dengan ketawa makhluk ini tidak sama. Pokok pangkalnya dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala yadhak, Allah ketawa melihat dua orang laki-laki yang seorang bunuh yang seorang lagi. Tapi yadkhulanil jannah, dua-dua masuk syurga. Satu laki-laki bunuh satu lagi, yang bunuh pun masuk syurga, yang kena bunuh pun masuk syurga. Kata Nabi, yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal. Hak seorang tu mati ketika perang sabilillah. Dia mewakili Islam dilawan dengan musuh dalam perang sabilillah. Dia terbunuh di dalam perang sabilillah itu, maka dia mati syahid, dia syurga. Summa yatubullahu 'alal qatil, tiba-tiba musuh yang bunuh dia dalam perang tadi itu bertaubat kepada Allah, fayuslim, dan dia masuk Islam. Fayastashhad, lepas dia masuk Islam dia turun pergi berjihad dan dia pula mati syahid, dia juga masuk syurga. Asal saya tadi, dua orang ni, hak seorang perang mewakili Islam, hak seorang musuh lawan dalam perang sabilillah, hak Islam ni mati. Bila dia mati dalam perang sabilillah, dia syahid, syurga. Ni hak musuh ni. Hak musuh ni selepas daripada perang sabilillah, selepas dia bunuh kawan ni, dia tu bertaubat dan dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia pergi masuk pula dalam medan perang lawan dan dia pula syahid. Maka al-qatil wal maqtul, pembunuh dan yang kena bunuh, dua-dua syurga. Nabi SAW kata, Allah SWT gelap bila tengok keadaan macam ini. Ada manusia yang pada mulanya nampak dia macam ahli neraka. Tiba-tiba akhir hayat dia, ternyata dia ahli syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Imran bin Al-Husayn radhiyallahu anhuma, kata dia, anna imra'atan min Juhayna atat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa hiya hubla min az-zina, faqala ya Rasulullah akhabtu hadda faaqimhu alayha, fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wa sallam waliyah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ أو كما قال أبي صحيح riwayat Imam Muslim. Daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Imran bin Al-Husayn radhiyallahu anhuma. Kata dia, satu orang perempuan daripada suku Juhayna mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla min az-zina, dalam keadaan dia mengandung hasil daripada zina. Satu perempuan Islam, dia telah telah tersilap melakukan zina. Lepas ada berzina, dia patut salah. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, perempuan ni kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'afimhu alaihi. Dia main di depan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, attaqtu haddan. Saya telah buat satu kesalahan yang melanggar hukum hudud. Zina ni duduk di bawah hudud. Fa'atimku alayya. Dia kata, ya Rasulullah, hukum saya. Orang senang lelah, orang buat salah, nak mengaku salah ni bukan senang. Kebanyakan orang bila salah, dia telah kesalahan tu, mengaku tak sekali-kali. Apatah lagi kalau sekiranya dia tahu, kalau mengaku, satu hukuman berat dia tunggu dia, dia tak mengaku. Bagi orang yang sudah berumah tangga, tiba-tiba berzina, hukum dia rejam dengan batu sampai mati. Ini hukum berat. Bukan semua orang sanggup pergi surrender, pergi serah diri, pergi tahan diri sampai nak kena rejam dengan batu sampai mati. Bukan semua orang boleh buat macam tu. Tapi yang kata imra'ah Juhayniyah ni, yang kata perempuan suku Juhayni ni, dia tak boleh. Dia kata guilty. Dia kata dia bersalah sangat. Dia berasa kalau sekiranya dia tidak diserah diri kepada Nabi SAW, azab akhirat esok dia tak boleh tanggung. Dia berasa cerita dia, dia nak pergi mengaku. Keimanan dalam hati dia tu mendorong dia suruh dia mengaku. Tuan orang berzina ni, Nabi kata apa? Nabi kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata tidak akan berzina satu orang yang berzina itu kalau sekiranya ketika dia nak berzina tu dia ada iman. Makna dia apa tuan-tuan? Makna dia orang beriman boleh berzina. Pasal apa? Pasal waktu dia nak terlibat dengan zina tu, dia tak beriman. Tercerai iman daripada diri dia. Dalam keadaan biasa, dalam keadaan waras, dalam keadaan dia ingat dan dia tak berzina. Tapi waktu nak jadi itu, waktu tu dia terlupa. Ugama ni dia terlupa. Dia pergi buat benda ni. Dan sudah pasti selepas itu, oh, rasa tidak dah aku pergi buat macam ni. Eh, kira-kira aku duduk jaga ibadat selama ni. Eh, yang aku haji, bila umrah aku merupakan diri. Eh, yang aku duduk bangkit malam, duduk bangkit malam duduk semayang tahajud. Eh, yang aku duduk baca Quran selama ni. Eh, macam manalah aku boleh kita tangkut dengan perbuatan zina ni. Ini boleh jadi. Maka kerana tu Nabi kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina satu orang penzina itu. Kalau masa dia nak berzina tu, wa huwa mu'min. Dia beriman, dia tak buat. Tapi biasanya orang masa tu tercerai iman daripada diri dia. Maka dia pergi kesalahan langsung. Dia pergi buat. Bila buat, menyesal. Berlaku kepada imra'ah Juhainiyah ni, kepada perempuan daripada Juhaini ni, dia pun macam tu, tak macam mana suami ada apa semua ada, bersilap dia berzina, hidup tak lena, makan tak kenyang, susah hati, bimbang. Maka pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai depan Nabi, terus terang dia mengaku, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqim bi alayya. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah langgar satu hukum hudud, hukum saya. Fada'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Nabi kata, mana bapa han? Panggil bapa Umar. Dipanggil bapa dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahdin ilaiha. Bila mai wali dia, bapa dia, Nabi SAW kata, ahdin ilaiha. Nabi kata, buat baik ke dia. Nabi pesan supaya perempuan ni, yang dah mengandung kerana zina ni, yang mai mengaku kesalahan dia, kesilapan dia ni, Nabi pesan kepada bapa dia, suruh layan dia elok. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bagi penjelasan kepada hadis ni. Pasal apa yang Nabi suruh bapa dia ni ahsin ilaiha, suruh buat baik kepada dia? Pasal apa? Pasal Imam Nawawi kata menjadi kebiasaan manusia. Kalau anak dia buat salah, dia berasa malu. Dengan kerana dia berasa malu kesalahan anak dia ni, dia akan jadi satu orang yang marah-marah kepada anak dia. Biasa macam tu. Contoh anak perempuan balik main perut besar. Walaiyazubillah. Na'udzubillah min dzalik tamam. Benda ni. Jadi dia betul. Anak perempuan hantar dia mengaji di mana ke apa. Bagi universiti tak mana ke. Balik-balik main perut besar. Pok ni nak buk buka tak mana. Pok ni. Yang duk pergi masjid dari lima kali. Yang duk macam-macam ni. Anak balik main lagu ni. Kata hadis. Pok ni macam mana. Satu nak nebak lah. Maka besar kemungkinan anak ni mangsa lah. Pasal apa? Pasal anak sudah buat balik haid masuk dalam rumah dia. Maka Nabi SAW tak mau kalau sekiranya bapa ni dibuat tahanan ke anak ni. Kerana anak sudah tersilap. Walaupun anak ni mengaku kesilapan dia. Tapi pak ni kadang-kadang tak boleh terima. Maka dia ambil tindakan buat tahanan ke anak ni. Kata Imam Nawawi, kerana tu Nabi SAW pesan kepada bapa dia, ahsin ilaiha, buat baik pada anak hang ni. Fa iza wada'at fa'ini, Nabi kata tunggu sampai dia selesai melahirkan anak esok ni, baru buat main ni. Dan hadis lain cerita panjang lagi, lepas dia beranak, lepas dia melahirkan anak, bapa dia buat main balik dia ni kepada Nabi SAW untuk jatuh hukum. Nabi tanya pula anak dia macam mana. Nabi kata pergi bagi susu anak dulu. Dua tahun lagi pula pergi bagi susu anak. Haulain kamilain, dua tahun cukup bawa pergi bagi susu anak. Selesai bagi susu anak semua, lepas dua tahun main baru laksana hukum. Tuan-tuan, Islam ni dia timbang rasa macam tu. Walau kepada orang salah, Islam ni timbang rasa ni sampai tahap tu. Bila beramai kepada Nabi SAW, fa'amara bihan Nabi SAW, maka sampai masa Nabi memerintahkan supaya hukum dilaksanakan. Fashuddat alaiha, siyabuha, maka diperkemat, diperketat pakaiannya. Hukum nak dilaksanakan ni Islam memelihara aurat orang ni sampai ke tahap tu, sampai tahap nak laksana hukum rejam dengan batu ni, pastikan aurat tak terbuka. Fashuddat alaiha thiyabuha, maka diperkemas baju dia, pakaian yang dia pakai tu bagi kemas-kemas, supaya tak lagi apabila hukum dilaksanakan tak terselok sehingga nampak aurat dia, jaga aurat dia sampai macam tu. Summa amara biha farujima, selepas bersedia semua maka perempuan ni pun direjam sampai mati. Summa salla alaiha, selesai dah pasti dia mati, mayat dia pun disempurnakan dan Nabi mengimamkan sembahyang mayat perempuan ni. Dan tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayan orang yang buat salah, yang mengaku salah dia. Nabi mengimamkan sembahyang mayat itu. Faqala lahu Umar, Sidina Umar Al-Khattab, bila tengok Nabi step, Nabi langkah ke depan nak menjadi imam sembahyang mayat perempuan yang berzina ni, Umar kata, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Umar kata, "Ya Rasulullah, kamu nak sembahyang mayat dia ni sedangkan dia ni mati kerana berzina?" Dia ni mati, dia berzina dan dia dihukum kerana zina. Kamu nak sembahyangkan mayat orang yang mati berzina ni? Umar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi kata laqad tabat taubah. Law qusimat baina sab'in min ahli al-Madinah wala la wasi'athu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya perempuan ni dia telah bertaubat dengan taubat yang cukup sempurna. Nabi kata, laqad tabat taubah, sesungguhnya dia telah bertaubat dengan satu taubat yang cukup cantik. Sesungguhnya dia ikhlas di dalam taubat dia. Law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athu. Nabi kata, kalau sekiranya pahala yang Allah bagi kat dia ni dibahagi-bahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, nescaya cukup tiap-tiap seorang mendapat bahagian pahala itu. Nah, habaq kata besarnya pahala yang dapat ke dia ni. Walaupun dia bersalah, dia buat satu dosa besar, tapi taubat dia tu Allah pandang sebagai satu yang sangat bernilai. Dan pahala taubat dia tu cukup besar, cukup banyak. Kalau sekiranya pahala tu dibahagi-bahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, seorang dapat bahagian pahala cukup untuk nak selamatkan dia di akhirat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha illa. Nabi kata, hangpa boleh dah tunjuk mai dekat aku, mana satu orang yang lebih afdal pahalanya daripada orang yang buat salah yang mengaku kesalahan dia seperti dia. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita tentang betapa Islam menghargai orang-orang yang buat salah, yang sedar dan mengakui kesalahan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam yang kita baca dulu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, tiap-tiap manusia akan dibangkitkan di mahsyar itu, dibangkitkan dalam keadaan seperti mana dia ketika dia mati dulu. Last kita macam mana, khatimah kita macam mana, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kalau ending hidup kita, penghabis hidup kita ni husnul khatimah, baik dan mulia, maka bangkit kita di mahsyar itu bersama dengan golongan yang baik-baik. Dan setelah dihisab, kita akan diberi layanan yang baik-baik. Maka pastikan kita sebelum habis umur, kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita melakukan amal soleh, dalam keadaan kita ikhlas dia dalam melakukan semua ni, supaya habis kita hidup dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Malam ini insyaAllah kita akan habiskan surah Yusuf. Kita sampai di muka surat 261. 261 tafsir Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 261. Kita masuk kisah wafat Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Maksudnya katalah Yusuf di dalam doanya. Ini cerita doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdoa, dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, قد آتيتني من الملك, sesungguhnya telah engkau kurnia kepada aku daripada menjadi raja, yakni menjadi Nabi. Nabi Yusuf doa dekat Tuhan, doa syukur dia panggil. Dia berdoa, dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana akhirnya Allah anugerah dekat dia satu anugerah yang cukup besar. Jadi raja, jadi Nabi dalam negeri. Dan engkau ajar kepada aku takdir mimpi. Oh, sudahlah dia dilantik menjadi Nabi. Atas dunia pula menjadi raja, memerintah Mesir. Dia pula diberi satu ilmu yang tak diberi kepada orang lain. Apa dia? Ilmu takdir mimpi. Bila orang mimpi, main cerita, dia boleh beritahu mimpi ini maksud dia macam mana, macam mana. Wahai Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi, engkaulah wali yang memerintah aku dunia akhirat. Wali ini maksud dia apa? Pelindung. Yang kata orang perempuan bila nak menikah kena ada wali. Wali itu siapa? Wali itu bapak dia ataupun tuan sebelah bapak dia. Itu semua wali. Wali ini maksud dia apa? Pelindung. Bapak dia melindungi dia sebelum dia berumah tangga. Kalau tak ada bapak, ada tuan. Tuan sebelah bapak dia menjadi wali, menjadi pelindung dia. Kalau pak tak ada, kawan tak ada, dia ada abang. Abang dia menjadi wali, menjadi pelindung dia. Allah Subhanahu Wa Taala adalah wali paling besar. Dia melindungi kita semua. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salam doa, dia kata, Rabbi qad ataitani minal mulki, wahai Tuhan, engkau telah beri kepada aku jadi raja. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, dan engkau telah ajarkan kepada aku ilmu, ilmu mentakbir mimpi. Wahai Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi, engkaulah wali yang memerintah aku di dunia dan di akhirat. Allah melindungi kita bukan dunia saja, akhirat itu Allah saja boleh lindungi kita. Dan kita dah baca beberapa kali dah hadis yang kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Nabi kata ada 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi lindung kepada 7 golongan ini. Bila hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah. Mahsyar itu Allah saja yang boleh menjadi wali, yang boleh menjadi pelindung kita. Kalau waktu tu Allah tak mau lindung kita, bahkan Allah tak mau tengok kita, bahkan Allah tak mau bagi rahmat kepada kita, kita susah pada hari itu. Kerana Allah, dialah wali di dunia dan wali di akhirat. Dan kata Nabi Allah Yusuf dalam doa dia lagi, dia kata apa? Dia kata, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Nabi Yusuf alaihi salam kata, ya Allah, wafatkanlah aku di atas agama Islam. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia kata Nabi Yusuf adalah Nabi yang pertama yang minta doa kepada Allah supaya dia mati sebagai orang Islam. tabir daripada ayat Quran ini yang menceritakan doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta kepada Allah, dia kata apa? Dia kata tawaffani, ya Allah wafatkanlah aku ni musliman, hal keadaan aku Islam. Dialah satu orang Nabi yang mula-mula sekali minta mati sebagai orang Islam. Maknanya Nabi-Nabi dulu pun mati sebagai orang Islam. Tapi yang minta kepada Allah supaya mati sebagai orang Islam, minta secara resmi Nabi Allah Yusuf AS. Maka dia sebut di dalam ni, dia kata, ya Allah wafatkanlah aku, hal keadaan aku sebagai orang Islam, dia kata. Dan hubungkanlah aku dengan segala orang yang saleh, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Dia minta supaya mati esok, dia ni masih ada lagi connection dengan orang-orang yang soleh-soleh. Siapa dia? Bapa dia Nabi Yaqub, tok wan dia Nabi Ishaq dan tok nek dia Nabi Ibrahim. Itu semua keturunan dia. Bapa Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Bapa Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Bapa Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Itu sebab dalam hadis yang kita baca mula-mula. Mula-mula kita nak baca surah Yusuf dulu, kita dah baca hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi akram? Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan manusia ramai-ramai ni, siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Orang tanya Nabi. Orang jumpa Nabi Muhammad, orang tanya Nabi Muhammad, dalam ramai-ramai kita ni, hak paling mulia siapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akramuhum indallahi atqahum. Nabi jawab, dia kata, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Nabi jawab lagu tu. Qalu, sahabat kata dekat Nabi, laisa an hadha nas'aluk. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami bukan nak tanya yang tu. Yang tu kami pun tahu dah. Kata orang yang paling takwa itu adalah orang yang paling mulia. Hak tu kami tahu dah. Bukan itu yang kami nak tanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagi. Nabi kata, fa akramun nas Yusuf, Nabiullah, ibni Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilillah. Nabi kata. Nabi Muhammad kata, kalau begitu, kalau hang nak tahu manusia yang paling mulia di sisi Allah di atas muka bumi ni, siapa dia? Yusuf Nabiullah. Dia kata hak paling mulia di atas dunia ni ialah Nabi Yusuf. Yusuf ini Nabiullah. Dia adalah Nabi yang dibangkitkan oleh Allah. Ibni Nabiillah. Dia anak kepada Nabi Allah. Iaitu anak kepada Yaqub. Yaqub itu ibni Nabiillah. Yaqub itu pun anak kepada Nabi. Utusan Allah juga. Iaitu anak siapa? Anak Nabi Ishaq. Ishaq itu juga ibni Khalilillah. Ishaq itu ialah anak kepada kekasih Allah, iaitu Ibrahim alaihissalam. Ini manusia paling mulia. Nabi Muhammad kata, pasal apa? Pasal Nabi Yusuf itu sendiri Nabi, pak dia Nabi, tok wan dia Nabi, sampai ketok nek dia Nabi Ibrahim alaihissalam juga adalah Nabi. Maka dia mulia, dia daripada keturunan yang mulia-mulia. Ini nak cerita, kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni bukan orang, bukan orang komen-komen. Dan kita dah baca awal surah Yusuf dulu, bagaimana cerita tentang keistimewaan Nabi Yusuf ni. Segak dia ni 2/3 daripada segak dunia ni. Ada ke dia? Hak tinggal ke orang ni 1/3 ada. Ini yang kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni. Bahkan dia minta di dalam doa dia kepada Allah ni, tawaffani musliman, bagi aku mati sebagai orang Islam, wa alhiqni minas bisalihin, dan biarlah aku ni esok dapat berhubung dengan orang-orang yang saleh-saleh. Dengan siapa? Dengan pak dia, dengan tuan dia, dengan tok nek dia. Dia minta mati dia esok, dia berjumpa balik dengan orang yang saleh-saleh ini. Ni cerita dia minta doa, minta supaya dia dimatikan Islam ni, dia ada perbahasan. Kalau tuan-tuan tengok di dalam tafsir yang besar-besar, dia ada perbahasan tentang bolehkah kita nak minta mati, hal mati ni boleh minta ke? Ceritanya. Bulan lepas kita baca hadis riwayat daripada Mahmud bin Lubay. Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata, itnatani yakrahuhuma ibnu Adam yakrahul maut. والموت خير للمؤمنين من القتال ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada dua perkara yang manusia tak suka. manusia tak suka dua benda. Apa dia? Yang pertama, yang kerabul maut. Manusia tak mau mati. Tak suka mati. Duk sakit merana atas kaki hospital pun duk minta panjang umur ni. Pasal apa? Pasal manusia tak suka mati. Ha? Kena sakit dia, dia bimbang satu je. Dia bimbang satu pun mati. Pasal apa? Manusia tak suka mati. Maka Nabi SAW kata ada dua perkara manusia tak suka. Yang pertama, manusia tak suka mati. Sedangkan Nabi kata wal maut khairun lil mu'minin minal qital. Sedangkan kadang-kadang mati itu baik bagi satu orang yang beriman tu daripada dia hidup dalam fitnah. Daripada hidup dalam fitnah, baik mati. Tapi manusia ni biar dia hidup dalam fitnah, tak apa, dia tak mau mati. Nabi kata. Dan yang kedua, manusia tak suka wa yakrahu qillatal mal. Manusia tak suka dia jadi tak ada duit. Qillah, qalil, sikit. Qillatal mal maksudnya duit sikit, maksudnya miskin. Manusia tak suka miskin. Sedangkan Nabi kata wa qillatul mal aqallu lil hisab. Duit sikit ni bagus, pasal hisab itu sikit. Duit banyak, hisap banyak. Dia tanya every single cent yang masuk kat kita tu, jalan halal ke, jalan haram ke, jalan syubhat ke, semua dia tanya. Habis satu bab duit masuk, dia tanya pasal bab duit belanja pula. Kemana dibelanjakan, jalan halal ke, jalan haram ke, jalan syubhat ke. Lagi banyak duit, lagi panjang hisap. Lagi panjang hisap, lagi tertahan kita di mahsyar. Manusia, walaupun dia reti benda ni, dia mahu duit banyak. Manusia tak suka dia jadi miskin, tak suka jadi susah. Ini Nabi SAW bagi tahu dekat kita. Dan dalam sebuah hadis ini riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Nabi kata la yatamannayanna ahadukumul maut lidhurrin nazala bih. Fa in kana labudda mustamanniyan al-maut falyaqul Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafa khayran li aw kama qala hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata janganlah seseorang daripada kamu mencita-citakan mati. Tak boleh mencita-citakan mati kan, macam lagu P. Ramlee tu apa, engkau laksana bulat apa. Ha? Nyanyi tempoh jambu. Dua tempoh jambu, apa akan lagu tu? Cabutlah nyawa aku ni, cerita nak terus bagi mati. Kau tak kena bulan apa kan? Oh, Tuhan cabut nyawa apa lagu tu, dia punya lagu. Kan? Jadi bolehkah kita mencita-citakan mati? Minta suruh bagi mati cepat, minta. Bolehkah? Maka Nabi SAW bagi jawapan. Nabi kata la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan seseorang daripada kamu mencita-citakan mati. Liburrin nazala bihi. Sekalipun kerana ada mudarat yang kena dia. Kena sakit misalnya. Tak tahan sakit ni minta dekat Tuhan, ya Allah bagi aku mati bang. Boleh tak boleh? Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Walaupun Allah uji kita dengan mudarat yang macam mana, tak boleh mencita-citakan mati. Tapi Nabi kata fa in kana la budda mutamanniyan maut. Jadi kalau sekiranya tak dapat tidur, kita terpaksa juga mengharapkan mati. Kerana tak tahan dengan penderitaan, orang kena kanser tuan-tuan. Dok pi ambil kemoterapi. Berjuruh rambut-rambut habis. Ha, tu kena rawatan kimo ni. Jatuh rambut jadi merenin kulit kepala. Sakit ni Allah Ta'ala dia yang tahu dengan dia yang tahu. Sakit ni. Kita pergi tengok keadaan dia tu nampak hangus. Tu kena bakar. Kimo ni pun kita dah nampak dah penderitaan yang dia tanggung. Dia lebih lagi yang menanggung penderitaan itu. Bila dia dah duduk dalam keadaan la budda mutamannian al-maut. Dalam keadaan tak dapat tidur, sakit sangat, tak boleh tahan lah. Falyakul, Nabi kata, bolehlah dia berdoa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li. Doa macam tu boleh. Minta ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku hidup. Kalau sekiranya hidup ini baik untuk aku. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يا الله kalau lah kira-kira mati ni baik untuk aku, matikan aku. Bukan kita minta, kita bagi ke Allah balik. Kita minta, ya Allah, dengan ilmu engkau, kalau lah kira-kira hidup ni baik untuk aku, bagi aku hidup. Ya Allah, dengan ilmu engkau, kalau sekiranya mati ini lebih baik bagi aku, bagi aku mati. Itu diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu boleh. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihi salam dia minta dekat Allah, wa tawaffani musliman. Minta, ya Allah, kalau nak bagi aku mati, biarlah aku mati dalam keadaan aku orang Islam. Maka itu sabit daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak salah. Sebab Allah sebut benda di dalam Quran. Baik, kata mufassirun, kata ulama tafsir, tak kalah sempurna bagi Yusuf, cukup takwil ta'bir mimpinya daripada jadi raja Mesir dan sujud ibu bapa dan saudara-saudara baginya. Ini ta'bir mimpi dia, kan? Ta'bir mimpi dia, dia mimpi kata bulan jatuh mai, lepas tu ni segala bintang-bintang mai, bulan matahari mai sujud di kaki dia. Ta'bir mimpi tu jadi semua kepada dia sampai dia jadi raja, dan sampai mak ayah dan juga abang-abang mai sujud di kaki dia. Ketahuilah ia, kebesaran kerjaan dunia tiada pekal. Nabi Yusuf faham bahawa dunia ni tak pekal. Ni semua wah, Allah bagi kat dia, Allah bagi dia jadi Nabi, satu hari Nabi mati. Allah bagi dia jadi raja, satu hari dia mati, dia tinggal gelaran raja dia. Allah bagi dekat dia ni segala kebesaran sampai orang mai sujud di kaki dia, satu hari dia mati, tak ada orang dah lagi ingat kepada dia. Maka dia faham kata segala urusan dunia tidak kekal. Maka ingin hatinya kepada kerja yang kekal. Nabi Yusuf nak cari sesuatu yang lebih kekal. Dunia-dunia ni semua temporary. Kita duduk atas dunia ni dapat sebulan berapa puluh ribu, temporary. Kita duduk atas dunia ni kita ada kawan ramai, temporary. Kita duduk atas dunia ni Allah limpah dekat kita macam-macam benda yang di luar daripada sangkaan kita dulu, temporary. Tapi yang kekal itu apa dia? Yang kekal itu kehidupan abadi di sisi Allah itu. Hidup yang tidak mati-mati, itu yang kekal. Maka berdoa ia dengan doa yang disebutkan tadi, supaya dapat kerja yang kekal selama-lamanya. Itu dapat syurga dan segala isinya. Ini orang bijak, orang cerdik. Dia minta apa? Dia minta hak sana. Hak sana, hak kekal punya. Dia minta yang tu. Maka lepas daripada berdoa, lebih kurang 7 hari ataupun lebih, maka diwafat, diwafat akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhannya. Umurnya ketika itu 120 tahun. Elok dia lepas doa, tak lama selepas itu diwafatkan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika usia Nabi Yusuf 120 tahun pada masa itu. Dan dia kata, berbuatlah segala orang Mesir pada kuburnya masing-masing hendak tanam dia di kampungnya di Suluh. Mereka itu tanam dia di dalam sungai Nil supaya umum berkatnya kepada sekalian manusia. Ini cerita dia trace daripada sumber hadis, tak jumpa. Ini dia cuma main daripada tafsir Nurul Ihsan ni. Mana riwayat dia ambil tak tahu, kita baca. Kemudian daripada ditaruhnya di dalam peti batu marmar, konon ceritanya mayat Nabi Yusuf dibuang dalam keranda yang dibuat daripada batu marmar, kemudian disemadikan di dalam sungai Nil supaya air sungai itu ada barakah dia, dan orang boleh pakai tumpang minum keberkatan dia. Dia kata, subhanallah inqida'a li mulki, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tak habis-habis kuasa dia. Kemudian daripada 400 tahun, dia kata, dibawa oleh Nabi Musa, ditanam mayat dia di Baitul Maqdis bersama dengan bapaknya. Ketika Musa keluar daripada Mesir dengan Bani Israel, ini pun tak ada sumber, saya cari daripada hadis yang sahih, tak jumpa. Cerita kononnya, mayat jasad Nabi Yusuf ni dibawa oleh Nabi Musa pula lepas tu. Pi ambil tu dalam sungai ni, tu ambil tu naik balik, bawa pi Baitul Maqdis. Ditanam sebelah kubur bapa dia, kubur Nabi Ishaq di Baitul Maqdis. Dengan ditunjuk oleh satu perempuan tua akan kubur Yusuf itu dengan janji doa kembali muda apabila sudah tua. Kunun ceritanya yang tunjuk tak mana tempat mayat Nabi Yusuf lepas 400 tahun. Ada pula satu perempuan ditunjuk pula di mana letaknya kubur Nabi Yusuf. Mayat Nabi Yusuf ni duduk tak mana. dengan janji. Kalau aku tunjuk, dia kata dekat Nabi Musa, kalau aku tunjuk kubur dia tak mana, minta dekat Allah bagi umur aku panjang. Perempuan ni pun ditunjuk, ini semua sekali dalam hati tak ada. Ini cerita ni kalau nak kata Israiliyat, kata Wallahu'alam. Tapi ada setengah kitab-kitab tafsir buat main cerita-cerita yang seumpama ini. Dia kata buat main dia dan tunjuk pula mayat dia di mana. Dan Nabi Musa buat keluar balik mayat Nabi Yusuf ni, bawa pergi tanam di Baitul Maqdis. Ditunjuk oleh satu perempuan tua akan kubur Yusuf itu dengan janji, tolong doa minta dia jadi muda balik apabila dia tua esok ni. Maka berumur perempuan itu 1,600 tahun. Oh dia. Kerana doa Nabi Musa dekat dia tu, kerana dia tunjuk tu, umur dia panjang dengan 1,600 tahun pulunya. Kata Khil, dia kata perempuan itu adalah cucu Nabi yang kuat pula. Ini tuan-tuan. Bila kita baca kitab tafsir ni, dia ada unsur-unsur macam ni. Dia ada unsur-unsur ni kadang-kadang dia sebut unsur Israiliyat. Israiliyat ni bukan Israel. Tadi tu ingat kata Israel buat cerita ni pun ada. Israiliyat ni dalam bahasa orang putihnya dia kata exaggeration. Dia exaggerate. Benda tu dikit ya. Benda tu accident mati. Tapi ni yang Israiliyat ni dia kata apa? Tengkuk putih. Kepala pecah bersepai. Biji mata lepas hujung menutup. Lepas Israiliyat. Israiliyat. Sebenarnya accident tu betul. Mati tu betul. Memang betul. Kepala pecah betul. Tapi unsur-unsur exaggeration ni dia tengkuk tambah nak bagi. Dia kata biji mata lepas di hujung parit ban satu tersangkut dekat handle motor satu. Dia kata exaggeration. So dalam tafsir wujud unsur-unsur ini. Wujud unsur-unsur ini. Baik. So dia kata kononnya perempuan tua yang jadi muda tu adalah cucu Nabi Ya'qub. Adapun Ya'qub AS kemudian daripada berhimpun dengan Yusuf duduk di Mesir dengan sukacita 23 atau 24 tahun baru wafat dia. Ini ada sumber daripada Ibnu Katsir. Jadi kita ingat balik cerita yang kita baca tentang Nabi Yusuf ni, ketika dia dibuang dalam telaga umur dia berapa? 17. Umur dia 17, abang dia dibuang dia dalam jub, dalam telaga bumbu. Lepas tu 80 tahun. Daripada hari dilempak dalam telaga tu sampai jumpa balik bapak dia 80 tahun tak jumpa. Sampai bapak dia sedih, sampai mata jadi rosak, sampai akhirnya buta. 80 tahun berenggang dengan Nabi Yusuf, tapi sikit pun ingatan dia terhadap Nabi Yusuf tak pernah hilang 80 tahun. Selepas 80 tahun tak jumpa, jumpa balik tu, daripada jumpa duduk bersama 23 tahun. Lepas tu barulah mati dia panggil. Dan masa bercerai ia dengan Yusuf sampai berhimpunnya lebih kurang 80 tahun. Dan kata Khin 40 tahun. Ini tidak ada angka yang tetap. Dalam hadis tak ada cerita tentang angka yang tetap. Melainkan daripada riwayat yang berbagai-bagai. Macam tu. Baik. Kemudian dia kata, dan ketika Hazir oleh wafatnya, wasiat ia, yakni wasiat Ya'qub kepada Yusuf. Tanamnya di Baitul Maqdis. Ini dia patah balik pula bercerita. Cerita tentang Nabi Ishaq. Ini tentang Nabi Ya'qub, bapa kepada Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub pesan dekat anak dia. Dia kata kalau bapa mati, simpan bapa di Baitul Maqdis. Itu pesan Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf. Yang ini dekat dengan kubur bapaknya, iaitu Nabi Ishaq. Tuan-tuan, jom tengok. Yang kata Baitul Maqdis ni, kawasan yang dipertikaikan ni. Yang dalam hadis Nabi SAW kata apa? Nabi kata, kalaulah sekiranya kamu sampai ke tahap terpaksa berpekin-pekin belanja. Kamu kalau sampai ke tahap terpaksa berjimat-jimat belanja. Kerana nak pergi makan angin. Kerana nak pergi rehlah. Kerana nak pergi makan angin. Maka berpekin-pekin, berjimat-jimatlah belanja untuk pergi ketiga tempat ni. Apa dia? Pergi tengok Baitullahil Haram, Makkah. Pergi tengok Masjid Nabawi, Madinah. Dan pergi tengok Baitul Maqdis. Tiga ni. Nabi purposely mention tiga tempat ni. Kalau kita terpaksa cermat, jimat belanja kerana nak pergi makan angin, biarlah kita berjimat kerana nak pergi tiga tempat ni. Salah satu daripada tiga, Baitul Maqdis. Pasal apa? Banyak pasal. Di antaranya dia kiblat pertama orang Islam. Itu nombor satu. Yang kedua apa dia? Sebab Quran sebut dia ni dalam surah Al-Isra' ni. Cerita pasal Isra' dan Mi'raj ni. Allah sebut tentang Baitul Maqdis ni sebagai kawasan yang diberkati. alladhi barakna haula, dalam surah Al-Isra sebut kawasan yang barakna, kami berkati ia, haula, kawasan sekitar dia. Baitul Maqdis ni kawasan yang diberkati persekitarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malang dan menjadi cabaran besar kepada orang Islam satu dunia. Pasal apa? Pasal kawasan tu hari ini dikuasai oleh Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Sebab kalau kita dengar khutbah-khutbah apa nama Arab, khutbah di apa nama Masjidil Haram ke, di Masjid Nabawi ke, ataupun kita dengar khutbah daripada imam-imam besar dalam dunia yang ada pada hari ini, khutbah di Filistin ke apa-apa semua, bila dia main tajuk ni, tajuk cerita pasal nak membebaskan Baitul Maqdis ni, khatib yang membaca khutbah tu sampai suara ni parau sampai nak habis suara ni, dia bercakap pasal soal ni, pasal apa? Pasal Baitul Maqdis ni kawasan yang diberkati dan sabit keberkatan itu dalam Quran sendiri. Ha, demikianlah cabaran yang Allah tinggal dekat kita umat akhir zaman ni. Baitul Maqdis kawasan yang menjadi tempat tanam dan tempat simpan berapa ramai anbiya ditanam di situ. Hari ini dikuasai oleh Israel, oleh Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Baik. Dia kata maka dibawa oleh Yusuf jenazah bapaknya Yakub di dalam peti kayu jati. Sampailah di Syam, berbetulan dengan hari itu matilah Aisu, yakni saudara kembar kepada Yakub, maka ditanam keduanya pada satu kubur. Ini tulun ceritanya Nabi Yakub ni ada pula satu saudara kembar nama dia Aisu. Aisu ni pun mati sama hari juga, maka dia ditanam dalam satu liang. Dan adalah umur keduanya 147 tahun. Itu ceritanya. Baik, kemudian firman Allah, zalika min anba'il ghaib nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Bermula cerita Yusuf dan Yakub bapaknya dan saudaranya daripada awal hari itu sampailah kepada malam ni adalah daripada khabaran yang ghaib-ghaib. Dia kata, ha, Allah bagi tahu. Cerita yang kita baca daripada ayat 1 surah Yusuf hari itu ni, beberapa bulan lepas kita baca, sampailah malam ini berakhirnya cerita Nabi Yusuf ni, ini adalah cerita ghaib. Ghaib maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad mana nak tahu benda tu. Nabi Muhammad tak hidup lagi zaman Nabi Yusuf kena buang dalam telaga tu. Dia tak tahu. Nabi Muhammad tak hidup pada zaman Nabi Yusuf ni, dibawa balik baju dia, tunjuk dekat bapak dan Nabi Yakub, abang-abang dia kata dia kena baham serigala. Nabi Muhammad tak ada di situ pada masa tu. Cerita Nabi Yusuf kemudiannya dijumpai dalam telaga, orang nak pergi cedok ayam, karau-karau tali naik-naik tengok ada budak seorang duduk di tali tu. Mana Nabi Muhammad tahu cerita ni? Nabi Muhammad tak ada masa tu. Kemudian cerita Nabi Yusuf dibeli oleh pembesar negeri Mesir, yang dalam satu riwayat kata Perdana Menteri Mesir. Kemudian bawa balik pergi istana. Menteri ini minta supaya Yusuf ini dijaga dengan baik-baik. Kemudian cerita Nabi Yusuf kemudiannya digoda oleh satu perempuan isteri pembesar ini. Cerita koyak baju bahagian belakang apa semua ni, mana Nabi Muhammad tahu? Sedangkan Nabi Muhammad tak ada masa itu. Maka benda-benda itu dia kata adalah perkhabaran ataupun cerita-cerita yang lain. Tetapi kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, dan tiada adalah engkau wahai Muhammad pada sisi mereka itu ketika berhimpun dan bersetuju kerja mereka itu pada melontar Nabi Yusuf ke dalam jub, dan ketika jualnya, dan mereka itu berbuat makar, yakni berbuat helah pada memberi binasa akan Yusuf itu. Tuhan kata Muhammad, kamu tak tahu benda ni kalau tidak kerana aku bagi tahu. Tuhan kata, kita pun tak tahu cerita ni semua kalau tidak kerana ada ayat Quran yang main dekat kita. Mana kita nak tahu benda-benda yang jadi ni? Yakni engkau wahai Muhammad tiada hadir ketika kejadian itu. Tuhan sebut dalam Quran, Muhammad kamu tak ada di tempat tu. Tapi macam mana kamu tahu detail benda ni macam mana? Kerana aku bagi tahu. Tuhan kata, aku wahyukan kepada engkau tentang cerita ni, yang engkau boleh ketahui akan benda ni. Maka hanya yang engkau dapat tahu kisah Yusuf ini dengan jalan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita tahu semua cerita ni melalui apa? Melalui Quran. Quran ni apa? Quran ni wahyu. Oi, tuan-tuan, kita tahu cerita kata ada syurga, ada neraka. Tuan-tuan, kita tahu kita lepas kita mati dalam kubur tu cerita nak main. Ha? Ada mukar, ada nakir. Dalam kubur tu boleh jadi sempit, boleh jadi luas. Dalam kubur boleh jadi gelap, boleh jadi cerah. Dalam kubur boleh ada soalan malaikat. Kubur, kita tahu ke benda-benda ni semua? Kita tak tahu. Macam mana kita tahu? Allah bagi tahu. Dan satu budak nakai baru ni. Dia mai tanya saya, budak nakai. Dia mai tanya, dia kata, ustaz, perintah semayang ni, dia kata, masa Isra Mikraj kan? Ya, dia kata. Dan sebelum tu, Nabi-Nabi dulu, dia kata Nabi Adam, dia kata Nuh, apa semua sampai Nabi Isa. Dia pun semayang. Dia kata budak nakai masalah. Dia kata awaknya, tak lah, dia pun semayang. Dia pun semayang macam mana? Okay. Masa nak tanya dia pun semayang macam mana tu muka tu nak senyum, tak senyum. Okay. Kan, waktu apa tu makbih, aku tak boleh jawab makbih. Nakai. Kan? Saya tanya dia balik, kamu semayang gerak kan? Gelap. Kan? Dan saya macam tu, dia ada benda-benda yang saya tak puas hati lagi. Saya nak bagi saya faham mesti saya puas hati, baru saya boleh semayang. Oh, nakai ya? Nakai. Dia pergi cari soalan macam-macam tu. Kan? Sama lah macam orang tu tanya, kita ada buat contoh banyak kali dah ni. Kan orang tu tanya. Dia kata kita semua ni makhluk kan ustaz? Ha? Makhluk kan? Taklah maksudnya bukan manusia saja. Inilah apa alam kita ni. Bumi, planet, apa matahari, bulan, bintang. Ni semua makhluk kan? Ya lah kita awaknya. Makhluk ni makna apa kan? Dia kata makhluk ni maksud benda yang kena cipta. Oh. Jadi Allah ni apa panggil apa? Allah ni Khalik. Tuhan yang mencipta, Khalik. Kita ni makhluk, kita kena cipta. Oh, jadi Tuhan sebelum dia cipta kita, dia buat apa? Cuba berapa agak bila nak sebut tu, muka dia nak senyum tak senyum, dia nak gelak tak gelak. Nakal. Nakal. Ya. Ada manusia jenis macam ni. Dia bukan nak cari benda-benda yang main daripada keterangan Nas, Quran, hadis yang terang ni dah. Jadi fikir benda hak agama tak suruh fikir. Kata setiap soalan dia nak kepada jawapan yang dia buat hati. Ajinah. Sebab dalam agama ada benda yang tidak ada jawapan dan ada benda yang jawapan dia tak akan buat hati. Kalau ada pun jawapan dia tak puas hati. Pasal dia mau bagi dia puas hati. Lagi puas hati macam mana? Tuan-tuan, bila Nabi SAW ajak manusia, bila dah berwudu, kemudian terkentut. Dia suruh dia ambil air sembahyang lain. Ambil air sembahyang lain, bukan pergi basuh tempat nak kentut tu. Logik dia main tak mana ni. Tuan-tuan cerita, logik dia main tak mana. Kita ambil air sembahyang, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Kemudian terkentut. Tempat keluar kentut tu tak lain. Yang pergi ambil air sembahyang lagi sekali tak basuh ke tempat tu. Logik dia main tak mana. Jadi kalau logik ni apa dia? Bila batal pergi basuh tempat keluar kentut tu. Tak perlu basuh. Kalau nak ambil air sembahyang lain pun basuh tu dulu. Logik tu ada di situ. Jadi agama ni tuan-tuan boleh terang logik dia. Tak boleh. Kadang-kadang agama ni dia satu ibadah ubudiyah. Dia satu ibadah yang menghendaki kita mengabdi diri kepada Allah. Tuhan kata A. Tuhan kata B. Tuhan kata C. Kita tak boleh tanya pasal apa A, pasal apa B, pasal apa C. Tak boleh tanya. Bukan semua benda soalan kita tu ada jawapan yang kita boleh kuasai. Kalau ada apa jawapan yang mungkin kita tak kuasai. So, kalau jumpa orang yang jenis nak tanya bagi puas hati ni, dia kesian. Kesian kat dia, bukan kesian kat kita. Kesian kat dia. Pasal apa? Pasal dia jadi cari masalah. Dia cari penyakit yang akhirnya dia yang jadi masalah, dia yang akan sakit. Banyaklah kalau nak tanya. Nabi SAW bagi cerita tentang hukum khuf. Menyapu khuf. Orang yang pakai kasut musim sejuk. yang sekiranya kalau dia buang kasut nak ambil ayam sembahyang, dia kena ayam tu kaki dia boleh jadi mubarak pasal terlalu sujud, maka dia pakai khuf. Orang yang pakai khuf ni bila dia batal wuduk, dia ambil balik wuduk, dia sapu khuf di bahagian atas, bukan dia sapu di tapak khuf. Khuf ni kasut. Kalau kita dulu kata kasut, kasut Johnson, kasut korset. Kasut yang pakai zip buat tepi rung, tarik naik tu. Oh, dulu tahun 74-75, kalau pakai kasut tu jalan tak tenuh bawah dah. Kan? Korset. C-O-S-S-A-K kawal kan menteri. C-O-S-S-A-C-K, korset. Wow. Sampai di rumah tarik ni rung. Cabut tulang tok kasut tu nampak macam kasut cowboy apa apa pagi depan pintu rumah. Khuf. Bukan. Yang kotoknya di mana? Di atas ke di bawah? Bawah lah kerana kita duk pijak duk latam tanah ni. Tapi bila nak adik ya cuma yang sapu di atas. Nabi kata dia tak suruh sapu di tapak. Eh pelik lah. Kalau kita nak guna logik kita, kita kata Nabi silap tu dia nak abang bawah. Nabi silap abang atas. Bolehkah kita ingat lagu tu? Dalam berapa nas hadis Nabi duk beritahu kata apa pun kita disuruh supaya mula dengan kanan. Sampai Nabi duk sebelah satu orang, seorang ni ambil makanan dengan tangan kiri. Nabi tegur lelah tu juga. Nabi kata kul biyaminik. Nabi kata makan dengan tangan kanan. Nabi very particular tentang ambil makanan dengan tangan kanan ni. Tiba-tiba mai nak tawaf ke apa, suruh tawaf ke kiri. Kalau kita nak ambil kira benda-benda ni, kata ni apa ni, selalu duduk apa kanan, pasal apa tawaf suruh pusing ke kiri, ukur silap pun memang pusing ke kanan ke lepas silap, bolehkah kata begitu? Tak boleh tuan-tuan. Tapi dia ibadah mumpul dia sesuai ibadah yang menghendaki kita mengabdi diri kepada Allah. Allah kata begitu-begitu. Allah kata subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, balik buat begitu. Kita tak ada kira lagi. Kita kata subuh patut-patut bagilah 4 ke apa ke senaman pagi. Bagi lebih sikit rekan ada. Pasal apa subuh buat doa je. Subuh ni time pagi ni jam kita exercise bagi lebih. Patutnya subuh 4 rekan. Aisyah tak lagi bagi doa sudah. Kalau kita kena pasal apa? Kita lepas maghrib dengan kuliah dengan apa? Apa tak lagi doa sudah lah kita nak balik nak makan doa. Ikut otak kita. Kita rasa kita pandai daripada Tuhan. Kita nak komplain hak Tuhan abang. Subuh dua insya Allah. Kita suruh kalih. Pasal apa? Pasal loading agar kita kata lagu tu. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal agama ni. Kadang-kadang Allah nak test kita. Sejauh mana kita nak abdi diri pada dia. Sejauh mana kita boleh terima perintah dia. Semua orang beriman dengan Allah dari segi rububiyah. Dari segi Allah ada kuasa. Orang tanya siapa buat langit, siapa buat bumi, semua orang jawab Allah. Siapa orang bukan Islam pun kata Allah. Ni yang dipertikai isu nama Allah lah ni. Orang duk hujah pakai ayat ni lah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah fa anna yufakun. Kalau kamu tanya depa ni, orang-orang kafir ni, man khalaqas samawati wal ard? Siapa buat langit bumi semua ni? Siapa buat? La yaqulun Allah. Quran kata nescaya orang kafir jawab Allah. Allah yang buat langit bumi. Maka ada pihak menggunakan ayat ni berhujah mengatakan memang mereka boleh pakai nama Allah. Pasal Quran sendiri kata mereka mengaku Allah yang buat langit dan bumi. Dia pakai hujah ayat ni. Dan tapi dia beriman dari segi rububiyah, dari segi Allah Tuhan yang berkuasa buat langit bumi, buat makhluk, buat semua. Tapi dari segi uluhiyah, dari segi menerima Allah sebagai Tuhan yang menentukan hukum, ada pasal yang beriman. Allah menentukan kata kita ni jadi orang Islam kita kena sembahyang 5 waktu. Oh depa tak boleh ikut. Depa beriman Tuhan tu adalah Tuhan yang buat semua-semua ni, even dia sendiri dia kata Tuhan buat, tapi dia tak mau nak beriman dengan perintah Allah. Maknanya dia tak boleh beriman dari segi uluhiyah, dari segi menerima Allah sebagai Tuhan yang memerintahkan dia suruh buat apa-apa benda. Dia tak mau beriman. Dia tak ikut perintah Allah. Orang kafir dia terima Tuhan takat tu aja. Dia tak macam kita orang Islam. Kita orang Islam terima Tuhan bukan setakat kita mengaku Tuhan buat langit bumi, Tuhan buat makhluk semua. Bahkan kita beriman Tuhan perintah buat apa, kita akan suruh buat. Kita akan buat apa yang Allah suruh. Allah suruh sembahyang, kita sembahyang. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh tutup aurat, kita tutup aurat. Allah suruh tunjuk ilmu, kita tunjuk ilmu. Kita beriman dengan uluhiyah, dengan sifat Allah sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memerintah kita buat segala-gala benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini cerita yang Allah Subhanahu wa taala nak beritahu dalam Quran. Bahaya tuan-tuan, depa dah hantar dalam internet dah ni gambar-gambar gereja di Indonesia. Indonesia depa dah jadi bubung sawah dah. Indonesia bubung sawah, jangan buat contoh Indonesia, walaupun Indonesia rakyat Islamnya teramai dalam dunia. Tapi Islam di Indonesia ni lagu mana? Tak bolehlah kita nak ambil contoh ke dia. Dia membenarkan orang Islam kahwin dengan apa nama kunun yang dikatakan ahli kitab ni. Islam kahwin dengan Kristian, dia kata okey. Indonesia dia kata okey. Tak ada masalah. Dia kata apa, siapa macam apa Kristian, dia pakai agama samawi. Dia kata lagu tu, okey. Kristian ada di Indonesia lah ni, ahli kitab kan? Itu persoalan. Ahli kitab kan mereka ni? Mereka ni ikut Taurat, mereka ni ikut Injil kan mereka ni? Betulkah mereka ni samawi dalam erti kata yang sebenarnya? Kena faham benda tu. Mereka boleh Muslim dikahwin dengan Kristian, anak isu okey. Boleh pilih, you nak ikut agama mak kan, nak ikut agama pak kan, boleh pilih. Kita nak ikut kalau betul. Di sana lah ni, kalau satu gereja bubuh lambang apa nama cross di atas, di bawah ditulis Allah. Tergamak ke tuan-tuan, tengok gereja di Malaysia macam tu. Tergamak kan? Mereka buat macam tu. Dia bubuh cross tu, dia bubuh Allah di bawah tu. Tergamak ke kita tengok di Indonesia, jadilah. Dah jadilah. Tergamak ke kita nak tengok benda tu jadi macam tu? Kita tentu tak mau benda tu jadi macam tu. Maka oleh kerana tu perlu kepada satu undang-undang yang menghalang mereka daripada sewenang-wenang menggunakan kalimah yang bagi kita ini kalimah sangat mulia. Lafzul jalalah. Bagi kita kalimah Allah tu bawa masuk tandas tak boleh. Punya jaganya kalimah Allah tu bagi kita ni. Kalau ada dalam poket kita ni kalimah alif lam lam ha, handphone kita, wallpaper pi bubuh alif lam lam ha, jangan bawa masuk dalam toilet. Sebab kita bawa masuk lafzul jalalah dalam jamban, tak boleh. Mulianya kalimah itu pada kita. Bukan persoalan kita nak berkawan dengan dia, bukan persoalan itu, bukan soal itu. Soalnya jauh lebih daripada itu. Benda ni sedih lah saya tu baca posting email kawan-kawan ni. Allah Akbar. Ni sama-sama dulu mengaji kolej Islam. Hari ni dah pergi pakai doktor PhD apa semua dalam berbagai-bagai. Hang duk universiti ni, aku duk universiti ni. Hang bertelingkah dalam soal ni. Baca sedih. Sedih. Semua PhD holder dalam bidang agama. PhD holder dalam bidang agama. Dia ni bidang usuluddin, dia ni bidang syariah dan perundangan. Dia ni bidang syariah dan ekonomi. Dia ni bidang semua. PhD holder duk buat posting email, duk hantar ni. Kalimah Allah mohon pencerahan. Tajuk-tajuk email ni. Cara duk berhujah tu. Saya kadang-kadang baca suka macam tak mau baca. Masing-masing dengan kununnya intelektual yang ada pada diri masing-masing dengan hujah yang berbagai-bagai. Ui, macam-macam. Dia ni setuju dengan Datuk Dr. Harun Din, dia ni setuju dengan Tuan Guru Ni Ali, dia ni setuju dengan Khalid Samad, dia ni setuju dengan ni, dia ni pro kau ni, dia ni pro kau ni, hang hantam kau ni, hantam kau ni. Kalaulah kata ini rencana musuh, katalah ini rencana musuh, mereka lempak main isu ni, mereka syuk untuk tengok orang Islam yang sekolah agama ni untuk bertopak sama-sama sendiri ni, seronok mereka, seronok mereka. Oh, mereka kata sikit yang benar, kita lempak umpan masuk upi ni, baru putih ikan pekat piduk lawan tokak umpan yang kecil-kecil tu. Tertipunya kita dengan game yang mereka start ni. Dia ni kata kat kau ni, hukum dah terlajak lebih. Dia baca ni yang tak lazat, dia jadi confused habis. Awak kita pergi jadi macam tu. Kita suka pergi habis masa dengan benda-benda yang memang pun menghabiskan masa. Sedangkan di sana isu-isu besar cukup banyak ada yang menuntut orang Islam melihat kepada isu-isu yang lebih besar ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So benda ni, okay, mahkamah dah buat keputusan macam tu. So pihak kerajaan telah pun appeal kes ni kepada mahkamah rayuan, minta, dan mahkamah dah keluar perintah hold dulu kebenaran guna nama ni. Sementara esok mahkamah nak bersidang, nak buat keputusan baru. Relax, tunggu macam mana nak jadi. Relax. Perbincangan terbuka yang tak terkawal ni menyebabkan keadaan di mahkamah rayuan menjadi semakin rumit. Keadaan menjadi semakin rumit. Sebab apa? Semua ni, PhD agama ni, masing-masing sibuk. Macam inilah nak tunjuk segala ilmu hadiah mengaji tinggi melangit ni. Macam inilah pakar nak buat keluar tunjuk pandai masing-masing. Yang akhirnya merumitkan pihak yang nak buat keputusan esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi saya secara peribadi, dari segi undang-undang, tak boleh benarkan mereka guna kalimah ini. Tak boleh. Bagi saya secara peribadi, setuju tak setuju pulang mati-mati. Secara peribadinya, jangan membuka ruang kepada esok kita menyertai kemudian hari. Dalam agama, dia ada satu kaedah dalam siasat syariah, dia kata saddu zara'ir. Satu, apa, kita menutup lubang yang boleh membawa mubarak. Tutup lubang tu. Kita buka lubang tu, orang akan guna lubang tu habis-habisan. Akhirnya kita rasa, oh, silaplah hari tu kita pergi. Kita tak mau macam tu. Jangan kita menyesal di kematian hari. Soal orang-orang yang beragama samawi, Tuhan lepas Allah, itu soal lain. Soal muslihat di sebalik permohonan mereka nak menggunakan kalimah itu sebagai nama kepada Tuhan lepas, ini satu benda yang perlu diperhatikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, berapa lama dah kita hidup, tak pernah pun satu hari ini baru teringat Tuhan lepas Allah ni apa cerita ni. Apa cerita ni? Yang tu cukup lah. Fikir cara-cara kita tak mengaji sampai PhD ni, takat tu cukup lah. Takat tu cukup lah. Apa ni? Jadi langkah yang dia ambil, dia panggil mereka duduk, berbincang, itu satu yang baik. Bukan nak bincang, nak setuju dengan mereka, tapi nak beritahu dekat mereka, kami pun tak kacau agama hamba, apa jangan kacau agama kami. Macam tu aja. Selama ni, Allah ni nama Tuhan sabar. Nama Tuhan kami. Pertipah hari ni pula hamba nak ambil. Lali dulu ni. Cerita buat kacau tak mampu. Kita hidup satu negeri, hidup baik-baik. Jangan siapa buat susah kepada siapa, jangan siapa buat masalah kepada siapa-siapa. Ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimumini." Dan tiada kebaikan manusia ahli Makkah dan juga Yahudi. Oh, okay. Jadi maknanya sama ada penduduk tu penduduk Makkah ataupun penduduk apa ataupun depa ni bangsa Yahudi, depa ni sama saja. Hujahlah dengan depa macam mana pun, depa tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan tengok balik awal-awal kita baca dalam surah Yusuf dulu, kita bawa mai satu hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail. Dalam kitab ni dia cerita apa, sekumpulan Yahudi mai jumpa Nabi. Kemudian mereka minta Nabi cerita tentang Nabi Yusuf. Yahudi mai jumpa Nabi, minta Nabi cerita tentang Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala buat turun mai ayat cerita dekat Nabi tentang kisah Nabi Yusuf, dan Nabi cerita Nabi Yusuf ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Apa yang Nabi Muhammad cerita kepada Yahudi ni sebiji macam yang diceritakan di dalam Taurat ya. Jadi kumpulan yang mai jumpa Nabi Muhammad ni bila dengar, oi, sepiti cerita yang Nabi Muhammad cerita ni macam Taurat cerita. Depa masuk Islam, beriman kepada Allah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni geng hak jumpa ni. Tapi majoriti depa ada ramai lagi dengar juga cerita ni. Tapi sudah, depa tetap dengan agama depa dan depa menidakkan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ni. Dengar. Maka telah dahulu bahawa sebab turun surah Yusuf ini sebab tanya Yahudi dan juga Quraisy daripada kisah Nabi Yusuf ini. Kita cerita tadi. Ataupun daripada kisah Yaakob masuk Mesir. Maka turunlah cerita ini. Maka muafakah barang yang di dalam Taurat. Maka itu pun mereka itu tidak beriman juga. Walaupun serupa, sebahagian tak beriman juga. Maka janganlah engkau duka cita, wahai Muhammad. Hanya atas engkau menyampaikan sahaja. Beriman ataupun kufur, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah dia. Menyampaikan risalah dia. Nak beriman ke tak, itu kerja Tuhan. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrun lil 'alamin. Dan janganlah engkau wahai Muhammad minta daripada mereka itu atas menyampaikan Quran itu minta upah. tiadalah Quran itu melainkan ajaran bagi sekalian alam. Betapa pula kamu nak minta upah. Ha, tak boleh. Kerja agama ni kita pergi letak harga, minta upah tak boleh. Orang nak panggil ustaz, dia nak minta ustaz main ceramah di masjid kami, boleh tak? Kita kan masjid yang patah mana? Oh, berapa hamba nak bagi kat saya? Boleh cakap gitu, tuan-tuan? Ha, tak boleh. Ada perkataan kami bagi 200 cukup, oh 200 minyak kereta dengan tol pun habis lah. Oh, boleh cakap macam tu, nak pergi cakap benda dakwah. Tak boleh. Meletak harga kepada nak menyampaikan Quran, menyampaikan agama, itu salah. Itu salah. Kalau orang nak bagi, itu bahan lain. Kita meletak harga. Abang pula, saya ni lah ni dah ada datuk ni, kena bagi bisnes ke lah. Hidup tak lain. Ayah muka tak ada nak buhtang mana. Muka tak malu, lecek. Akhirat esok di mahsyar itu nak angkat muka tengok Tuhan pun tak boleh kalau cakap macam tu. Nak panggil saya, nak panggil saya ke kereta lambat lah, ke pergi ke petang bang boleh. Ke petang bang kena tengok lah dengan datuk ni, kena bisnes ke lah. Tunggu tu. Ha? Lepas tu orang bagi tiket ekonomi, bagi tiket ekonomi, pus, hantar pus laju, hantar pergi balik. Pasal apa? Pasal ekonomi tak layak dengan saya, tak. Allahuakbar, tuan-tuan. Tapi ke tahap tu, nak pergi jual agama ni, nak pergi jual, bukan nak pergi dakwah, nak pergi jual agama ni. Agama ni sudah jadi satu produk dekat dia, dia nak pergi jual dan dia nak meraih untung daripada agama ni. Ha, ini yang dia pesan di sini. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Dan banyak daripada tanda-tanda yang menunjukkan atas wahdaniyah bagi Allah pada tujuh langit dan bumi. Lalu mereka itu atasnya dengan lihat mata kepala, dan mereka itu daripadanya berpaling sekaliannya. Tiada berfikir mereka itu pada ayat-ayat itu yang membawa kepada wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda kebesaran Allah yang macam kita cerita sedang dulu. Tengok langit, tanda kebesaran Allah. Dalam Quran dia kata apa? Afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Dan tengok kepada langit, kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu diangkat? Langit ni punya besar, tak jumpa tiang putung pun. Cuba kita buat masjid, kita buat bumbung tak sampai tiang. Tak boleh lah, teknologi manusia ni pun mana pun nak kena ada satu, kena ada satu satu benda yang boleh pegang dia, tak mau pergi jatuh. Allah buat langit. Tuan-tuan pergi bumi mana pun ada langit, tiang tak ada. Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Tengok kepada bukit-bukit, bagaimana Allah nusibat, Allah pasakkan bukit itu ke bumi. Tak nampak longgang. Tengok, pernah tengok bukit tajam longgang? Pernah tengok gunung cerai nampak longgang? Tak ada pun. Kaifa nusibat, Quran kata bagaimana bukit itu dipatokkan ke bumi ni. Dia pakai apa? Dia pakai apa nama, gam kayu apa? Cak belajar apa? Kan? Ataupun dia pakai apa? Dia pakai ribet ke ada apa? Rebet apa benda ni? Yang ditembak pak bagi lekat tu. Ataupun dia apa benda ni? Nampak macam satu tanah begitu ya. Duduk dia dia bunyi boleh apa. Ha? Kan? Macam-macam Allah buat, tapi Allah tak memerlukan macam mana manusia apabila buat sesuatu benda. Manusia buat apa pun nak kena pakai macam-macam benda nak bagi kuat. Allah buat benda tak perlu kepada apa-apa. Allah buat begitu, jadi begitu. Tanda kebesaran Allah. Allah buat bintang, buat planet, buat gunung ganang, buat gunung berapi. Tidak semua gunung yang Allah buat jadi gunung berapi. Tidak semua gunung berapi. Ada gunung biasa, ada gunung berapi. Gunung berapi pula dia ada timer dia. Allah buat ni semua ni. Dia ada pakai timer. Bila time dia nak start, nak aktif. Bila pula time daripada aktif dia tu, dia mula peningkatan lava dalam dia tu duk naik. Bila sampai time dia mula start temuk keluar, dia keluar main habuk-habuk kepada orang sekitar. Dia ada signal. Dia ada bagi alamat dulu kepada penduduk sekitar. Tuan-tuan, orang yang buat PhD, kajian tentang benda-benda ni, mereka lagi nampak kebesaran Allah. buat PhD dalam bidang apa nama kajian apa gempa bumi, buat PhD tentang kajian gunung berapi, buat PhD buat kajian ni. Finally dia akan dapat apa? God is great, dia kata. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Besar. Tuhan boleh buat ini semua kuasa Tuhan. Lautan dengan misteri laut dalam ni. Babi ada-ada atas dunia ni, atas darat ni, ada dalam laut. Sekarang itu dia kata, ada kata orang boleh tanya kan. Dia kata, ustaz, babi ni memang konfok, kita tak boleh makan. Mereka tanya tu orang buat. Memang konfok tak boleh makan. Kita konfok. Quran kata, harimat alaikumul maitah, waddam, walahmul khinzir. Haram makan daging babi, konfok lah. Dah, kalau macam babi laut ni macam mana? Dia kata tak ada kata mendung apa dalam laut, pergi makan kata mendung tu sudah lah. Hidup tanya babi tu pula. Ya. Yeah. Dari kita pun tanya lah, ada dia sebut tu tanya balik lah, ada kat babi dalam laut. Woi, buat pula gambar tunjuk. Ada orang tanya, Tuhan ada buat. Babi, oh, serupa muka macam babi di dunia ni. Tinggal lagi dia ada ekor macam ikan, boleh duduk panas. No, pergi jumpa di laut dalam tu, dia tak ada laut apa laut nak pergi tanjung pun tak ada. Dia duduk di laut-laut dalam tu, lautan Pasifik, lautan Hindi, laut dalam tu. Rupa muka sebiji babi. Tapi dia tak ada kaki, dia ada macam ekor ikan. Kan? Dan mereka pun dah tengok rupa tu, mereka panggil babi laut. Sebab dia nampak nak macam sepupu dengan hal di dunia ni. Kan? Mereka tanya kita, boleh betul perempuan tak boleh makan? Ni kalau hal laut ni macam mana? Di Mekah yang lain lah. Tu dah duk tanya lah. Benda pelik-pelik lagu tu. Wow. Nampak Allah. Allah Subhanahu wa taala dia buat lautan dengan misteri laut dalam ni. Dalam laut tu apa ke benda? Ha? Yang cerita apa nama Iran apa Caribbean apa? Cerita ni dengan sotong kurita naik main belit kapal rak-rak ada juga ke sotong kurita tu kan. Duk tanya pula kalau sotong saya besar tu ni makan tak usah lu. Duk tanya mak nak makan saja makan sotong hak dekat-dekat kedai si kanak dia pula lah kan. Tapi tanya sotong kurita besar-besar tu buat apa kan. Ini nak cerita apa? Tanda kekuasaan Allah. Allah buat laut dengan misteri laut dalam ni. Allah buat buah macam-macam jenis buah dia buat. Tak serupa muktan saja, ada muktan kuning, ada muktan merah, ada muktan ganja. Muktan ganja. Dia kata yang ni pokok ganja tak? Pokok ganja tak boleh. Dah, muktan ganja. Biji tak dah. Ada pula anak macam muktan tapi nama dia pulasan. Tuhan buat, tuan-tuan. Tuhan buat. Ini semua tanda kekuasaan Allah. Menentang yang berbagai jenis haduk di laut, haduk di udara, haduk atas darat. Macam-macam benda. Sahabat saya telefon main baru ni dari Singapura. Dia kata, ustaz ni nak tanya satu. Ostrich, kita boleh makan ke ustaz? Ostrich. Saya kata boleh. Oh, betul ke boleh? Lah, memang betul je lah. Kan? Ostrich, orang kata orang. Kenapa saya apa? Kalau kita bawa balik jual di Malaysia dah nak laku. Itu tak tahu kena try dia dulu lah. Kau tahu. Pasal manusia ni, kan macam kita lah kan. Semua orang makan sate arnak. Makan. Ada orang makan, ada orang tak makan. Arnak boleh makan, tak boleh makan? Boleh. Tapi lalu makan ke tak tu, bab lain pula. Dia duduk tengok. Sate, apabila dia bubuh dengan kuah kacang, dia tarik air sampai tinggal lidi. Sekali tarik air, one shot tinggal lidi. Dah kena 15 lidi, oh, dia kata sedap lain macam ni. Dia bapak dia, ni yang tahu sate abang. Dia kata, ni sate arnak. Dan dia geli dalam perut. Dia main geli dalam perut. Lari pergi pancok, pergi duduk muntah kat dia pancok. Yang tadi 15 cucuk cantik, tak ada masalah apa. Yang pergi geli macam apa? Dia teringat kucing lah, dia teringat apalah. Boleh makan, bukan tak boleh makan. Tapi bila habang pula tu jadi kacau. Kalau habang pada awal, tak makan lah. Kata ni, ustaz, try tengok setiap nak. Oh, saya tak lalu. Dia nak. Terus habang lah, bagi makan dulu. Kan? Jadi sama dengan ostrich. Kalau kata ni ostrich, kalau kita orang balik, dia dah nak laku. Kena try dulu, mana nak tak. Kan? Kalau ada setengah orang dia tak nak pantang dia janji tolak batu, kayu, plastik, kaca tu dia tak angkat. Lain pada tu insyaAllah dia kata saya masak pergi sedap tu dah kata. Kalau semua orang macam ni, laku lah. Ini yang kata kuasa ataupun kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat semua benda ni supaya manusia ni ambil pengajaran. Wa ka'ayyin min ayatin, dia kata ayah itu maksudnya apa? Tanda-tanda yang menunjukkan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dan tiada beriman kebanyakan mereka, yakni manusia itu, dengan Allah sekira-kira iqrar, dia mengaku aja kata Tuhan buat semua-semua benda, tapi dia tak beriman dengan Allah, dengan bahawa Allah menjadikan semua benda dan yang memberi rezeki dan menghidup dan mematikan, melainkan mereka itu syirik sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan sembah asnam. Mengaku kata Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, tapi sembah-sembah rokom juga. Nah, ada manusia macam ni. Tuhan kata afa aminu an ta'tiyakum ghashiyatun min azabillah aw ta'tiyakum sa'ah baghtatan wa hum la yash'urun. Maka adakah berasa aman mereka itu bahawa datang akan mereka itu oleh liputi daripada azab Allah, ataupun datang akan mereka itu hari kiamat dengan terkejut? Tuhan tanya, adakah manusia rasa dia dah duduk dalam satu, orang Allah pakai istilah apa, comfort zone, dia kata satu zone yang comfort, yang selesa, zone selesa. Dia rasa dia dah jadi orang Islam, dia semayang lima waktu, alhamdulillah dia boleh buat, adalah sikit-sikit dia buat sunat-sunat awabi, apa nama, sunat rawatib, qabliyah ba'diyah ada buat sikit, tengok sebulan dua bulan sekali buat puasa Senin ke puasa Khamis ke, tengoklah haji pun dah okey dah, settle dah, ke depan ni tengok ada duit lebih nak pergi buat umrah sikit-sikit. Dia duduk dalam comfort zone, dia rasa dia dah selesa, dia dah satu orang Islam dan dia dah cukup beriman dengan Allah. Adakah manusia rasa begitu? Tuhan kata, adakah kamu rasa aman daripada apa-apa cubaan dan ujian daripada Allah? Tuhan nak peringat, jangan rasa aman, jangan tertipu dengan keamanan yang ada ni. Sebab Tuhan boleh buat mai azab at any time. Tuan-tuan tengok apa jadi di Haiti lah ni. Kemarin dia beritahu kata apa? Hak memerlukan operation potong kaki ni dah ada ribu orang yang dah dipotong kerana kecederaan yang tak dapat diselamatkan anggota ni, baru berapa puluh orang ni. Buat masa ni Amerika stop pula dah bantuan dia ke Haiti. Amerika stop bantuan. Pasal apa? Pasal ada sikit apa pertikaian tentang pengadihan makanan. Sikitnya pasal dia. Tak apa, tapi bergaduh apa ke, dia stop tak bantuan. Buat sementara ni. Dia semalam ke malam kemarin tak duduk serve internet. Duduk cari tajuk apa pula. Jadi pula satu tajuk lebih cerita. Obama ni Islam pula dah. Dia balik tengok YouTube. YouTube tag Obama Muslim, dia keluar main kan? Ada pihak-pihak duk kata Obama ni sebenarnya Islam pula. Pasal apa? Dia mengambil kira dia ni pernah duduk di Indonesia. Dalam YouTube tu sampai buat keluar gambar apa buku rekod masa dia mengaji sekolah di Indonesia. Ada apa buku rekod zaman tu, ada lagi buku rekod sekolah ada jahat tu, jahat dua ada lagi. Obama ambil buku rekod ada lagi. Kalau keluar nama dia Barry apa kata nama dia ni, dekat apa nama faith, dekat apa agama, dia tulis Islam. Dia tulis kata dia Islam. Kan? Lepas tu ada pula satu shot dalam YouTube ni, interview dengan apa TV Amerika. Interview dia tentang ni lah, tentang isu orang kata dia orang Islam ni. Kan? Dia pun tersacul dalam interview tu. Dia potong bahagian tersacul dia tu, perak masuk dalam YouTube. Dia kata memang banyak orang apa mempertikaikan tentang apa nama yang dia ni seorang Muslim. Dia kata dia sebut dia tadi dia Muslim, sampai kawan yang di interview dia tu terus berbetul dia Kristian. Kristian dia lah, tersacul dia pun, tapi dia sendiri sahabat kata dia Muslim. Jadi dia pun keluar, dia pun tak tengok satu lagi bukti Obama Muslim pula, dia pun kata kawan tetap turun kan. Tapi mana nak tahu tuan-tuan tak pada Islam semua. Nampak saya pun tengok balik, yang betul dia ni tak pergi Islam semua. Dia keluar pula satu YouTube pula lagi. Adakah Obama masih praktis Islam dia? Tanya orang yang tu pula. Tak ada nak tengok semua lah. Okey, satu lebih lah. Itu. Hidup lah sama kan? Ha, tapi tengok benda hari ni dia nanti duk pergi lagi, lagi duk pergi lagi. Dia duk jumpa ni YouTube ni. Cerita ni benda-benda macam ni. Syok. Nampak Azhar? Baik, katalah dia Islam tu. Macam mana Azhar? Dia kata lah, baca habis-habis ni ayat dah kan. Dan tu pun jadi tajuk panjang juga kalau kita nak cerita kan. Tak mana nak cakap pun semua. Nah? Baik. Tabung ayat tu dia kata, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي قُدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Kata ulimu wahai Muhammad kepada mereka itu, inilah Islam agama aku, jalan aku. Bila pun kita, bukan Nabi aja, kita pun macam tu. Dengan siapa pun kita jumpa, kita abang, saya Isa, I'm a Muslim. Kita mesti rasa proud, mesti rasa bangga dengan Islam kita. So Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini Islam, ini jalan saya. Ini Islam, ini agama saya. Islam inilah kebanggaan saya. Cakap macam tu dia kata. Dan inilah jalan aku. Aku seru manusia kepada agama Allah atas keterangan dalil yang nyata. Kita mengajak manusia kepada agama Islam dengan dalil yang nyata. Terang dalil yang ada. Aku dan orang yang ikut aku dengan iman ini. Kita habang kita Islam agama kita. Saya search internet dalam YouTube ni, pergi masuk dalam cerita Ahmad Didat lah. Oh syok benda. Tengok macam mana Ahmad Didat, dia selalu buat open debate. Dia buat satu debat terbuka. Dia panggil semua main bangsa apa, agama apa, semua main open debate. Siapa pun boleh nak tanya apa pun pada dia. Contoh ni, oh hebat dia. Panggil satu orang perempuan Kristian mana, kat tanya pasal aurat dekat dia. Dia jawab balik. Dia jawab balik dengan Quran, dengan petikan daripada Injil, dan dengan sikit logik dia bagi. Cantik jawapan dia, cantik. Apa juga persoalan dia buat, dia jawab tu orang jadi, kalau bahasa budak-budak Kuala Lumpur, dia panggil terkantui. Jawapan dia tu menyebabkan terkantui. Orang-orang yang tanya ni, terkantui. Allah bagi dekat dia, dekat saudara Ahmad Tidak. Macam mana dia? Masa dia jatuh sakit, kerajaan Saudi terus hantar satu apa nama jet khas, tapi tahu tak jet khas diambil dia daripada South Africa tu, bawa amai ke Saudi bagi treatment dekat ward apa nama di Raja Hospital Riyadh. Raja Saudi ni yang tu lah satu bagus dia kan. Raja Saudi ni satu bagus dia, dia sentiasa ada observe dalam dunia ni, di mana negeri, di mana tempat ada tokoh yang memang fight, yang memang berjuang untuk Islam ini, kira ikhlas, fokus, tengok pak dapat dia pegang, pak dapat dia pegang. Dia kalorkan fund dan bantuan kepada orang ataupun organisasi ini, kemudian dia take care individu-individu yang macam ni. Kalau jadi apa-apa, dia hantar ke petrobang dia, tak tangkap, bawa pergi satu treatment first class ni, dia pergi di sana. Ini satu, satu benda yang dia buat. Jadi dalam pada tulisan internet tu, pergi jumpa Raja Saudi punya cerita pula dah. Tu kata cerita tak boleh habis. Kan? Raja Saudi pula punya cerita. Tengok apa nama ni, King Abdullah visit Madinatul Nabi. Peluang pula cerita dia pergi melawat apa Masjid Nabawi. Main dengan cerita dengan eskuat Boba Midi. Apa semua turun. Kan? Di semayang di Raudhah. Lepas tu ziarah makam Nabi. Di dekat lubang yang makam Nabi itu, di sebelah Abu Bakar As-Siddiq, di dekat sebelah Umar Al-Khattab, dia pergi duduk depan tu apa lah, pergi jalan keluar tengok pula yang tu yang bagi internet ni apa pula dulu tengok cerita fitnah orang tu, fitnah ni buang patah kan, pergi tengok mana-mana macam tu. Saya kisah pula internet, pergi tengok imam-imam Masjidil Haram dengan imam Masjid Nabawi pula, tengok yang kata Abdul Rahman Sudais ni, siapa dia ni. Tengok pula ada pula apa nama ni biografi dia pula. Ha, dia ni apa, mengaji apa, peringkat mana, sampai peringkat PhD. Sampai hari ni jawatan dia daripada apa, naik pergi jadi Imam Masjidil Haram, naik pergi jadi Hakim Mahkamah Syariah, Mekah Al-Mukarramah. Tengok tu semua. Oh, bukan kecil-kecil orang. Dalam pada duk tengok cerita ni, tadi tengok Al-Ghamidi, tadi tengok apa nama Al-Asashi, Lagi tengok semua doktor-doktor PhD hafaz Quran dia balik. Tengok-tengok-tengok. Main pula ada pula satu YouTube pula. Cerita apa? Cerita Imam Masjid Haram tengah semayang. Satu orang gila mana akan nak pergi attack dia pula. Lah, yang kita baca di masjid mana baru ni? Yang cerita kata. Ha? Kadang-kadang kita tengok dalam di Mekah, Madinah pun ada polis tak semayang. Semayang jemaat, polis 4-5 orang duk kawet macam orang semayang, lepas tak semayang. Kan? Pasal apa? Pasal keselamatan imam tu dijaga. Jadi mereka tak semayang tak apa ke? Tak salah ke? Atas maslahah yang tertentu. Tengok-tengok ada dalam YouTube orang banyak satu orang gila lompat ni. Dia nak sedekah untuk imam tengah duk semayang. Tuan-tuan, dalam ramai habis tu takkan ni. Mustahil ke tuan-tuan ada seorang tiba-tiba wajah short masa tu dia nak lompat di buah orang. Selapak ni. Ha, masa tu lah polis yang terjaga keliling ni. Pegang seorang, pegang dua orang. Hal lagi lagi main pegang-pegang dia. Rokok-rokok dia. Tekan dia bagi jatuh. Kalau tak ada polis ni jaga. Tak ada bagi salam betul imam ni. Kalau tak ada bagi salam ni, hak semayang belakang pula jadi macam mana pula. Tuan-tuan ingat semua hak main masjid semayang ni tahu ke cara kalau cik imam jadi lagu tu nak buat macam mana. Bukan semua orang tak. Sejak tu Allah cik imam kena pelekoh. Dia tak pun mati semayang pergi duduk lawan kumpul yang sama depan tu. Pasal dia tak hati. Nasi cerita tu pula panjang lagi lah. Cerita contoh-contoh benda tu jadi tu. Ha, ini benda tuan-tuan. Islam ni dia cover semua benda ni. Islam ni dia cover semua benda ni. Semua benda ni dia cover. Dan finally kita melihat Islam ni satu yang cukup cantik. Setiap angle cover semua. Nah, baik. Firman Allah dia kata, wasubhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah daripada segala syirik. Dan tiadalah aku daripada orang-orang yang sembah asnam. Yang ni sembah tokong. Hanya aku ni muwahid. Muwahid maksudnya orang yang Tuhan bagi dia baca. Satu saja. Yakni tiadalah aku sembah malaikat Allah mata-mata. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura. Dan tiadalah kami jadikan rasul daripada dahulu engkau Muhammad melainkan semua laki-laki. Ha, ini ayat ni menjadi dalil nabi mesti laki-laki. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam ada berapa orang perempuan terima wahyu? Ada tak orang perempuan terima wahyu? Ada tak? Ada orang perempuan terima wahyu. Siapa dia? Satu isteri Nabi Ibrahim. Dia itu Sarah. Kalau kita baca dalam Quran, isteri Nabi Ibrahim nama dia Sarah. Dia terima wahyu apa? Wahyu kata dia akan dapat anak. Dan anak dia nama Ishak. Kan dia menikah lama tak ada anak. Dia tiba Allah wahyukan kata dia akan dapat seorang anak laki-laki. Dan anak itu namakan dia dengan Ishak. Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak juga seorang Nabi. So Sarah, isteri Nabi Ibrahim, dia terima wahyu. Tidak bermakna apabila Sarah terima wahyu dia Nabi. No. Pasti apa? Pasti ayat ni dengan jelas beritahu, illa rijalan. Nabi laki-laki. Jadi kalau ada orang perempuan terima wahyu pun dia bukan Nabi. Cuma itu kemuliaan dia. Ada sebab-sebab yang tertentu. Yang kedua siapa dia? Mak Nabi, Nabi Musa. Mak Nabi Musa terima wahyu suruh apa? Suruh susu Musa. Bila dia dapat Nabi Musa, main satu wahyu perintah dia suruh menyusu Nabi Musa. Kan Nabi Musa lahir ketika Firaun duk bunuh budak-budak. Di sana ada cerita tentang mak dia terima wahyu. Kemudian yang ketiga, Maryam binti Imran, mak Nabi, Nabi Isa juga terima wahyu. Wahyu pasal apa yang dia terima? Ha, banyak cerita. Ha, perintah dia suruh dia pergi goyang pokok, buah jatuh apa semua tu, itu wahyu yang turun kepada Maryam binti Imran, iaitu mak kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Walaupun tiga perempuan ini terima wahyu, mereka bukan Nabi. Pasal apa? Pasal ayat yang kita baca ni, dia beritahu, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. Melainkan laki-laki sahaja yang kami jadikan mereka itu Nabi. Kami wahyu kepada mereka itu daripada ahli negeri dengan bawa agama kami. Dan menyeru manusia kepadanya. Dan bukannya malaikat. Tuhan kata, kami tidak nanti malaikat jadi Nabi. Pasal apa? Kalau Allah bagi malaikat jadi Nabi, lagi banyak excuse manusia tak mau ikut. Dia kata macam mana kami nak ikut? Mereka malaikat, tak apalah, mereka boleh lah. Kami manusia. Allah awal-awal dah tahu dah. Maka Allah lantik Nabi daripada kalangan manusia sendiri. Allah tidak bagi malaikat jadi Nabi. Dan tiada orang ulu. Dia kata, Dan nabi-nabi bukan orang ulu, bukan orang badui. Orang badui tak boleh jadi nabi. Pasal apa? Pasal kebiasaan orang ulu, orang kampung, orang badui ini kacang. Kacang tak boleh jadi nabi. Kebiasaan orang ulu, orang kampung ni kebiasaannya depa ni jenis keras. Dia bila bercakap keras, maka dia tak boleh jadi nabi. Kita tengok dalam banyak hadis cerita tentang golongan badui dan golongan ajami, dia kata. Depa ni memang kerana jahil mereka itu dan kurang rahim mereka itu, yakni orang ulu tu. Firman Allah, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Maka tiadakah berjalan mereka itu, yakni orang kafir di dalam bumi, maka supaya lihat mereka itu betapa ada jadi kesudahan segala mereka yang kafir yang dahulu daripada mereka itu, seperti apa yang jadi kepada kaum Nuh, apa yang jadi kepada kaum Hud, apa yang jadi kepada kaum Saleh, apa yang jadi kepada kaum Lut dan kepada Syu'aib dan Musa, daripada binasa mereka itu dengan azab Allah yang tiada terlintas pada hati mereka itu sebab tidak ikut nabi-nabi mereka itu. Bila berjalan pergi tengok tempat-tempat ni, tempat kebinasaan kaum-kaum yang lawan Tuhan ni. Kalau ni kalau orang ambil apa nama trip umrah, dia akan tambah sikit lagi. Bila dah sampai di Madinah, ambil lagi satu trip pergi ke Madain Saleh, atas sikit lagi daripada Madinah tu, pergi sikit lagi Madain Saleh, sana tempat Nabi Saleh. Pergi di sana boleh tengok tanda-tanda kebinasaan kaum Nabi Saleh di situ. Boleh tengok benda-benda yang jadi di situ. Ini yang disuruh oleh Quran. Waladarul akhirah khairul lilladzina taqaw afala taqilun. Dan bermula negeri yang akhirat, yakni syurga. Bermula negeri akhirat, yakni syurga itu terlebih baik bagi segala orang yang takut Allah. Maka tiadakah berakal mereka itu, berusaha jalan kebaikan dan tinggal jalan kejahatan. Firman Allah, hatta iza tai'ata ar-rusul wa zannu annahum qad kuzibu. Sehinggalah apabila putus asa segala nabi daripada pertolongan Allah dan yakin mereka itu bahawa telah didustakan mereka itu, ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha, maka datang akan mereka itu oleh pertolongan kami, maka kami lepas daripada mereka itu azab kami akan mereka yang kami kehendaki. Bila sampai satu tahap, nabi dah kibar, semua nabi macam tu. Dia sampai satu tahap, dia dah pastilah dakwah memang tak boleh jalan dah dekat geng ni. Barulah nabi ni angkat tangan minta dekat Tuhan supaya Tuhan tunjuk sesuatu kepada orang yang menentang dia. Itulah. Dan bila dah nabi angkat tangan minta, azab Allah kuman. Tapi nabi-nabi ni nak boleh mai ke tahap dia angkat tangan minta kebinasaan kepada kaum dia, maknanya dia dah buat hadiah. Barulah dia minta Allah masuk campur dan tunjuk kepada kaum dia yang tak mau beriman. Sama Nabi Muhammad pun sama. Dia try dah habis dah. Sampai satu tahap apabila kesabaran dia dah maksimum dah. Allahumma alaika bi abi jahlin. Nabi yang kat tengah doa, ya Allah binasakan Abu Jahal, ya Allah binasakan, binasakan, binasakan, binasakan. Dia sebut 7 orang dalam doa dia. Ketika berlaku perang Badar, ketujuh-tujuh nama yang Nabi sebut tu mati dan dikambut di dalam lubang di dalam perang Badar. Maksudnya, tapi nak boleh ke Nabi sebut doa binasa orang ni, 7 orang ni, Nabi dah buat habis dah. Sedaya upaya dia dah buat dah. Sampai tahap dah habis dah, putus asa dia, barulah dia minta Allah Subhanahu wa taala tunjuk sesuatu pada depa ni. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan tiada dapat ditolak azab kami itu daripada segala kaum kafir musyrikin. Laqad kana fi qasasihim 'ibrah li ulil albab, sesungguhnya adalah pada kisah mereka itu, yakni kisah nabi-nabi, yakni Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, dan kisah segala rasul itu menjadi ibrah, menjadi tauladan bagi segala orang yang mempunyai akal, yang ambil fikir dan ambil perhati. Kerana yang kuasa mengeluarkan Yusuf daripada telaga dan daripada penjara dan bagi Nabi Yusuf jadi raja dan himpun dia dengan bapaknya semula, kuasa Aceh meninggikan kalimahnya dan kuasa menzahirkan agamanya dan dipeliharanya. Tuhanlah kali tunjuk kuasa dia. Last kali, hak menyebelahi agama Allah, Allah akan bagi menang. Last sekali. Tapi nak boleh ke dapat anugerah tu, sakit satu badan dulu. Sakit satu badan dulu. Maka na hadisan yuftara. Dan tiadalah Quran itu cerita yang direka-reka. Itu dia. Ini nak ending lah. Towards the end. Surah Yusuf. Tuhan. Dia buat kesimpulan lah. Dia kata apa? Maka na hadisan yuftara. Dan tidaklah cerita-cerita dalam Quran ini cerita yang direka-reka. Dia kata. Dan tiadalah Quran itu cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Akan tetapi adalah Quran ini membenar segala yang ada di depannya daripada Taurat dan Injil. Quran mengaku apa yang Taurat cerita itu betul, apa yang Injil cerita itu betul. Dan tafsir detail tiap-tiap suatu yang dihajat pada agama dan menghidayah daripada sesat dan rahmat bagi kaum yang beriman. Wallah. Lepas ini insyaAllah kita masuk surah Ar-Ra'd Madaniyah. Surah Ar-Ra'd. Lepas ini surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ni maksudnya guruh. Guruh tu bunyi tanda sebelum nak main hujan tu. Ada satu surah Allah namakan surah ni dengan nama guruh. Pasal nak ambil apa nama sempena ayat dia. Ayat 13. Ayat 13 dalam surah Ar-Ra'd ni memang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang guruh ni. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maksud dia apa? Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Dan guruh itu bertasbih, memuji Allah. Guruh tu Tuhan kata apa? Bila dia bunyi bram tu, dia bertasbih. Tasbih juga tu. Bunyi bram kata bunyi tu. Itu tasbih. Guruh tu makhluk yang Allah cipta. Bunyinya itu tasbih. Dan bukti dia apa? Allah sebut dalam Quran. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Dan bertasbih guruh itu dengan puji-pujiannya. Wal malaikatu, dan demikian jugalah malaikat bertasbih kepada Allah. Min khifatih, kerana takutnya dia kepada Tuhan. Guruh hak bunyi kita takut tu, guruh tu takut kepada Tuhan. Guruh tu takut dekat Tuhan. Kita dengar guruh takut kat guruh, tak takut kepada Tuhan. La ilaha illallah. Dia punya selalu yang manusia ni. Siapa kata guruh takut kat Tuhan? Allah sendiri bagi tahu dalam Quran, yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Khifati. Kita dah kata salat khauf. Salat khauf kan? Salat dalam keadaan takut. Khifati maksudnya takut kepadanya, takut pada Allah. Guruh dan malaikat takut kat Tuhan. Manusia tak takut. Manusia dengan guruh takut. Lari cempera dengan guruh. Pekuk telinga lari. Guruh tu bunyi, dia takut kat Tuhan. Kita tak takut kat Tuhan. Maka surah Ar-Ra'd menceritakan tentang guruh juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian guruh ni dia ada dua pengertian tentang guruh ni. Dia ada dua pengertian. Satu dia kata apa? Membawa pengertian takut ataupun cemas. Guruh. Bunyi berondong orang takut, orang cemas. Satu. Yang kedua, guruh ni juga membawa satu lagi apa dia? Dia membawa harapan. Guruh membawa harapan. Harap-harap dengan bunyinya guruh ni, hujan akan naik. Setelah sekian lama kemarau, mereka kata padang roh, apa PGR pun umpur kuning lah. Umpur kuning dah kemarau. Kemarau, denung juri ayam. Kuning dah. Ayam pancung. Kita lah ni tentang ayam pancung di rumah. Ayam pancung kan kan? Kalau lah ni tuan-tuan teringat nak pergi buka kedai elektrik nak jual apa water heater, orang tak beli. Pasal apa? Pasal ayam tanpa heater tu pun dah panas lah. Kalau nak jual lah tu lah ni, pergi jual di negeri China dengan jual di Korea. Korea lah ni, berita dua malam lepas di Korea apa sungai jadi air. Jadi orang boleh pergi mengaikan tengah sungai. Sungai dah jadi air semua. Mereka pergi tengah sungai tu. bertebuk satu lubang, mengaitkan dalam lubang tu. Kalau dulu, kalau tidak dengan sebab salji sejuk ni, sungai luas tu nak lintas pun jenuh, ayam berat. Hari ni sungai di Korea jadi air. Dalam masa yang sama, kita di sedikit panas. Kita tengok, Tuhan punya kuasa, dia boleh buat macam tu. Panas. Maka gurung ni dia kata dua, dia membawa dua benda, satu membawa cemas takut, satu membawa harapan, harap-harap gurung ni tak bunyi saja, akan disusuli dengan hujan. Demikianlah dia kata, dia nak kaitkan gurung ni dengan apa? Dengan kita manusia. Kita juga kena ada dua benda ni. Apa dia? Takut kepada Allah dan mengharap keredaan Allah. Kena ada dua. Macam mana gurung juga, kita takut dengan Allah, kita tak mau buat benda yang Tuhan tak bagi buat. Dalam masa yang sama kita mengharapkan keredaan Allah. Harap Allah reda dengan kita. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd juga dia akan main satu huraian menarik tentang doa. Doa punya cerita ni pun dia ada satu panjang punya hal. Doa. Ha? Tentang doa ni dia akan main dalam huraian dia, esok dia akan main dengan adab doa mengikut sunnah. Doa mengikut sunnah macam mana? Adakah semua doa angkat tangan? Habis itu doa iftitah saja patah angkat tangan. Kita masuk dalam sembahyang Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa. Pasti apa kita tak angkat tangan? Sebab doa iftitah tidak memerlukan kita angkat tangan. Habis doa kita nak masuk masjid. Allahumma fatah li abwaba rahmatik. Nak masuk masjid tu kena angkat tangan kan, sambil duk buka kasut, sambil duk nak lantau masuk kena angkat tangan kan, ataupun padan dengan sambil lantau masuk bismillahirrahmanirrahim Allahumma fatah li abwaba rahmatik. Tak perlu angkat tangan kan. Doa itu juga dia ada petunjuk dia di dalam hadis bagaimana sunnah dalam berdoa. Kita kena tahu in detail benda-benda ni supaya kita tak salah. Dan dia akan pergi sampai doa apa nama dalam khutbah jemaah yang kedua. Adakah kita disuruh angkat tangan? Juga salah satu rukun dalam khutbah yang kedua jemaah itu doa. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyriki wal kufra wal kafiri. Doa. Adakah masa khatib berbaca doa tu kita disuruh angkat tangan ataupun tak? Ada tak ada hadis main yang beritahu kata kena angkat atau tak boleh angkat atau macam mana tak? Itu kita kena tahu. Dan jangan ikut-ikut orang. Kita kena tahu dan kena tengok keterangan daripada hadis-hadis yang ada. Ini bab doa saja boleh cerita macam tu. Kita pergi haji. Waktu bila yang Nabi berdoa dan sungguh-sungguh dalam tempoh haji beberapa hari itu. Waktu bila spot waktu yang ketika mana yang Nabi berdoa ni sampai sahabat jadi takut. Nabi berdoa ketika apa? Hari wukuf 9 Zulhijjah, ketika nak masuk maghrib. 9 Zulhijjah kita duduk di Arafah tu, waktu nak masuk maghrib tu. Waktu matahari nak terbenam, nak masuk maghrib tu, Nabi angkat tangan doa sampai nampak putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu. Jadi masa kita pergi buat haji hari tu, adakah kita buat macam Nabi buat tu? Doa waktu tu. Maju kena tak. Lagi satu, Nabi doa gila. Nabi doa ketika melontar di ketiga-tiga jumrah ni. Adakah Nabi berdoa tiap-tiap habis melontar, doa habis melontar, doa habis melontar, doa? Ataupun Nabi melontar berapa tempat baru Nabi doa? Itu juga kita kena tengok. Dan semua benda ni sabit keterangan daripada hadis Nabi SAW. Syok tuan-tuan, agama, ilmu agama ni syok. Bila kita go deeply, kita masuk detail, kita nampak lagi keindahan dia. Indah macam mana? Berarti ada lagi ruang-ruang yang boleh kita perbaiki dalam ibadah kita. Barulah kita buat satu ibadah, kita rasa puas hati. Pasal kita buat, kita tahu aku buat ni ikut macam mana Nabi buat. Puas hati kita yang tak boleh kita nak cerita dengan perkataan. Dan mudah-mudahan Allah panjang umur kita, Allah lapangkan mata kita, kita main untuk sambung surah Ar-Ra'd madaniyah. Nah, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. الله